Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka dengan nikmat Allah yang mana dari nikmat-nikmatnya, terhadap nikmat Allah yang mana dari nikmat-nikmatnya, engkau merasa ragu, ya? Pertanyaan ini, istifham ini, tujuannya adalah taubih. Tujuannya adalah sebagai kecaman. Ya. Sebagai apa? Taubih. Yang artinya kecaman. Kecaman terhadap orang yang melakukan itu. Orang yang melakukan kufru ni'mah. Kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, justru mengkufurinya. Semisal dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah, jika hujan turun, mereka memuji bintang. Memuji bintang. Bukan memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji bintang di langit, mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Kami dapat hujan dengan bintang ini dan bintang itu. Dan mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, pencipta yang menurunkan hujan itu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis yang menceritakan tentang hal tadi, bahwa orang-orang Arab jahiliyah mengatakan demikian, Nabi mengajari harusnya yang benar kita mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih, mensyukuri Allah SWT atas hujan yang merupakan nikmat. Mutirna, kami dapat hujan bifadlillahi, berkat karunia Allah, wa rahmati, dan rahmatnya. Ya, jadi ini kecaman terhadap orang-orang yang menunjukkan keraguan, ya, terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Allah, "Hadza nadhirum minan nudhuril ula." Hadza isyarat, ini isim isyarat, menunjuk, mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadza, ini, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, nadirun, nadir yakni mundir, dia adalah pemberi peringatan. Muhammad rasul yang diutus ini alaihi salatu wassalam, nadirun, dia adalah pemberi peringatan. Minan nudhuril ula, yakni min jinsin nudhuril ula, min lil jins, yakni salah satu pemberi peringatan dari an-nudhur, pemberi-pemberi peringatan. Al-ula yang pertama, sejenis dengan para pemberi peringatan yang pernah ada sebelumnya dari kalangan para nabi dan rasul yang diutus ya sebelumnya. Fahuwa laisa bid'a minar rusul, bukanlah dia itu satu-satunya rasul, satu-satunya nadhir yang diutus tanpa pernah ada yang mendahulunya semisal dengannya. Ya. Telah berlalu sebelumnya an-nudrul ula. An-nudur jamak dari nadhir. Telah berlalu sebelumnya nadhir-nadhir pemberi-pemberi peringatan dari para nabi dan rasul yang terdahulu, al-ula, pemberi-pemberi peringatan yang pertama dulu sebelum dia. Jadi al-ula di sini maksudnya al-qadimah, yang telah lalu, yang sebelumnya. Jadi tidak ada yang aneh dari apa-apa yang dia bawa. Apa yang dia peringatkan sama dengan apa yang diperingatkan oleh An-Nudur Al-Ula. Sebagaimana An-Nudur Al-Ula, para Rasul sebelumnya memberi peringatan kepada umat-umat mereka seperti halnya Nuh alaihissalam kepada kaumnya, Hud alaihissalam kepada kaumnya, Ad, Saleh alaihissalam kepada kaumnya, Thamud, Lut alaihissalam kepada kaumnya, memberi peringatan agar mereka ijtanibuna taghut, menjauhi taghut, tuhan-tuhan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul berdakwah kepada mereka, memberi peringatan. U'budullah, an'budullah, ay u'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, wajad tanibut togut, dan jauhlah togut. Hada nadhirun minan nadhril ula. Jadi hada ar-rasul nadhir, memberi peringatan yang sama dengan peringatan yang diberikan oleh nadhril ula. Tidak ada yang aneh. Nah, oleh karena itu, ya, berhati-hatilah kalian, wahai al-mukadzibun, wahai yang mendustakan hadan nadir, memberi peringatan ini. Dia memberi peringatan akan datangnya hari kiamat. Bahwa hari kiamat itu akan datang, akan terjadi, dan kalian akan diadab di akhirat jika kalian tidak mau mendengar peringatan itu. Jika kalian tidak mau beriman, tidak mau taat, tidak mau berserah diri kepada Allah, berislam, bertauhid, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, menjauhi kesyirikan, menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, hanya taat kepada Allah. Tunggulah, mesti akan datang kiamat itu. Azifatil azifah. Dan sebelum itu, sebelum hari kiamat itu datang, hati-hati kalian. Tidakkah kalian mendengar Allah mengisahkan wa annahu ahlaka 'adan al-ula wa thamud fama abqa wa qauma nuuhin min qabl innahum kaanuhum adzama atgha wal mu'tafikata ahwa faghasha ma ghasha. Ini peringatan dibacakan kepada mereka. Kalian jika tidak mau beriman, hati-hati akan menimpa kalian apa yang menimpa kaum 'Ad dan seterusnya yang dikisahkan di ayat-ayat itu. Ya. Dan adab yang lebih dahsyat, yang lebih menyiksa menanti di akhirat. Dan kiamat itu dekat. Azifatil azifah. Azifat artinya korubat. Korubat, yakni telah dekat. Azifat telah dekat. Ya, fiilnya yaitu azifa, tapi pakai tak ta'nits, azifat, ya. Karena fa'ilnya al-azifatu. Kata ini muannats. Kemudian tak ta'nitsnya di kasrah. Azifatil azifatu. Karena bertemu sukun tak ta'nits dengan al. Jadi dihidupkan. Ya, taknya diberi harakat. Tadinya azifat. Jadi baca disambung menjadi azifatil azifatu. Qurbatil azifatu maknanya. Telah dekat al-azifah. Al-azifah adalah al-qiyamah. Azifatil azifatu ay qurbatil qiyamatu. Telah dekat kiamat. Telah dekat kiamat. Kiamat itu disifati dalam Al-Quran bahwa terjadinya kiamat itu dekat. Ya. Pada ayat yang lain Allah mengatakan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Ya. Apa tahunya kamu bahwa barangkali kiamat itu telah dekat? Kamu tidak tahu barangkali kiamat itu dekat. Peringatan bahwa kiamat itu dekat. Ya, wa ma yadrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Baik. Ini makna azifatul azifah. Peringatan. Artinya, hati-hati, bersiap-siap. Kalaupun kita tidak mendapati waktu terjadinya kiamat, dan kiamat itu hanya terjadi ala syirari khalqillah. Kiamat itu terjadi di atas sejelek-jelek makhluk ketika orang beriman semua sudah dimatikan oleh Allah. Sudah tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sudah tidak ada orang yang mengenal Allah. Semua yang ada adalah sejelek-jelek makhluk. Orang-orang musyrik semua. Barulah terjadi kiamat. Namun kiamat, sughra, kiamat kecil masing-masing orang mesti akan datang. Beralih ke alam barzakh. Ya. alam kubur dan seterusnya akan menanti sampai terjadi kiamat itu. Dan kiamat itu dekat. Kapan terjadinya? Ya. Dan bagaimana jika terjadi? Waktu terjadinya tidak ada yang tahu. Nah, itu adalah perkara ghaib. Hanya Allah yang tahu. Ya, makanya kaum muslimin butuh belajar, butuh mengilmui masalah ini supaya jangan mau dipermainkan oleh orang-orang ya yang membuat kegaduhan dengan dusta-dusta kiamat akan terjadi tahun sekian, tanda-tandanya sudah tampak ini dan itu. Kedip. Nah, dusta. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Orang-orang bertanya kepadamu tentang kiamat. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Katakan wahai Muhammad SAW, hanyalah sungguhnya ilmunya di sisi Allah. Ama yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Nah, Jibril pernah datang kepada Nabi SAW dengan wujud seorang pria. Nah, di masjid langsung mendatangi Nabi, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang didengar oleh sahabat dengan maksud untuk mengajari mereka ilmu agama. Di antara yang ditanyakan adalah akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jibril tidak tahu bahwa afdalul malaikah, dia malaikat yang paling mulia, Muhammad SAW afdalul anbiya'i war rusul, nabi dan rasul yang termulia, juga tidak tahu. Kemudian datang orang-orang itu tahu hari kiamat, bahwa tahun sekian akan kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, parahnya banyak orang yang terkecoh, banyak orang yang kemudian risau, terpengaruh dengan itu. Itu karena kejahilan, kebodohan. Tidak ada yang tahu. Azifatil azifatu laisa laha min dunillahi kasifah. Ada dua maknanya. Makna yang pertama, laisa laha min dunillahi kasifah. Laisa, tidak ada laha terhadap kiamat itu ya, min dunillah selain Allah, yang kasifah, mampu menyingkapnya, yakni menghentikannya, menghalanginya jika datang. Jadi kasifah di sini artinya mani'ah. Jadi ketika kiamat mau terjadi, tidak ada yang bisa menyingkap ya kejadiannya, menghentikannya, menghalanginya begitu. Pasti akan terjadi jika tiba waktunya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa laha min dunillahi kashifa. Ya. Makna yang kedua, laisa laha min dunillahi kashifa, yakni alimah. Laisa laha min dunillahi alimah. Di waktu wuku'iha, tidak ada selain Allah yang mengetahui kapan terjadinya. Tidak ada. Afa min hadzal hadithi ta'jabun. Ya, lagi-lagi istifham. A, apakah istifham juga di sini ya, bukan semata pertanyaan belaka begitu, tetapi istifham di sini lil inkar, lil inkar, yakni pertanyaan dengan tujuan mengingkari haula'il mukadzibun, mereka para pendusta yang mendustakan Rasul alaihissalam. Mendustakan Nabi alaihissalam, mendustakan dakwahnya, padahal sudah mendatangkan mukjizat-mukjizat, bukti-bukti, al-ayat, al-bayyinat. Ya. Baik itu ayat-ayat Qur'aniyah merupakan mukjizat terbesar, ayat Al-Qur'an maupun ayat-ayat bayyinat, ayat-ayat ya, kauniyah yang Allah ciptakan sebagai mukjizat membuktikan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar yang mengabarkan tentang umam as-sabiq, umat-umat sebelum yang telah kita dengar, annahu ahlaka 'adanil ula wa thamud fa ma abqa, dan seterusnya, yang menjelaskan bahwa Muhammad alaihi salatu wasallam nadhiru minan nudhril ula, nadhir kepada umatnya seperti an-nudhrul ula kepada umat-umat mereka, dan ternyata mereka umat-umat itu ad, dan yang lainnya diceritakan itu ketika mendustakan rasul-rasul mereka, akhir ceritanya adalah dibinasakan. Maka kalian hati-hati, kalian ingin mengikuti umat-umat sebelumnya mendustakan rasul-rasul mereka, tidak takutkah kalian diadab seperti mereka? Afa min hadzal hadits ta'jabun? Apakah min hadzal hadith, dari hadith ini, yakni Al-Quran yang dibacakan ini, ta'jabun, kalian merasa heran, kalian merasa heran dan mengingkarinya? Di antara yang dituntut dalam Al-Quran, Pada ayat-ayat yang dibacakan, ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi alaihissalam kepada mereka, adalah tuntutan kepada mereka untuk berislam, berserah diri kepada Allah, menauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, yang konsekuensinya mereka harus meninggalkan kesyirikan, penyembahan tagut, penyembahan berhala-berhala mereka, yang sudah menjadi adat istiadat mereka secara turun temurun, ya, yang mereka taklid tanpa hujjah, taklid kepada nenek moyang mereka, itulah mereka warisi. Tiba-tiba datang di tengah-tengah mereka hada nadir, memerintahkan mereka qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, dan mereka tahu betul maknanya itu, ya, sehingga dengan itu mereka tahu jika mereka mengucapkan artinya mereka harus konsekuensinya, mereka harus meninggalkan Lata, Uzza, Tuhan-Tuhan berhala mereka. Katakan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Katakan la ilaha illallah, ini bertauhidlah kalian, tinggalkan seluruh bentuk kesyirikan, kalian akan beruntung. Mereka tahu. Oleh karena itu apa kata mereka? Justru mereka menunjukkan keheranan, pengingkaran. Aja'alal alihata ilaha wahida, in hadha la syai'un ujab. Kemudian tokoh-tokoh mereka juga tidak diam, terus bergerak, ya, menyebarkan pengikut-pengikut mereka agar tetap bertahan di atas kebiasaan mereka yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, agama yang mereka yakini itu. Jangan ikuti dakwah seruan Muhammad SAW. Wantolakul malau minhum animsu wasbiru ala alihatikum, inna hadha la sayyirat, Mereka mengatakan aja'al al-alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini alaihi wasallam akan menjadikan tuhan-tuhan yang banyak ini menjadi satu tuhan saja? Yakni tuhan-tuhan yang banyak ini yang kita pertuangkan selama ini, yang kita harapkan syafaatnya. Ya. Kita tinggalkan. Kemudian kita hanya menyembah satu Tuhan saja, yaitu la ilaha illallah, inna hadza, sesungguhnya ini la syai'un ujab, sungguh benar-benar sesuatu yang mengherankan. Al-mala', tokoh-tokoh, yeah, bangsawan-bangsawan mereka, pimpinan-pimpinan mereka bergerak sana kemari, tidak mau kalah. Mereka juga berdakwah terus. Tetap kalian berjalan di atas apa yang kalian jalankan selama ini. Wasbiru ala aliyatikum. Sabar kalian terhadap tuhan-tuhan kalian. Jangan tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Bayangkan. Ya. Tidak mau kalah tokoh-tokoh musyrik itu. Maka diingatkan di sini, afamin hadal hadithi ta'jabun. Apakah dari hadith ini, terhadap hadith ini, yang Al-Quran yang dibacakan ini ta'jabun, kalian heran, mengingkari, watadhakun, dan kalian tertawa, yakni tertawa untuk mengejeknya, mengolok-oloknya. Sebagaimana mereka melakukan itu, menertawakan Nabi Rasul alaihissalam, menertawakan ibadahnya. Mereka memperolok-oloknya, mengolok-oloknya, mencemoohnya. Famin hadzal haditsi ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun. Jadi ta'jabun, kalian heran dengan, yakni mengingkari apa terhadap hadits ini, yakni Al-Qur'an, kalian heran, yakni mengingkarinya. Wa tadhakun, kalian tertawa, menertawakannya, mengejeknya, memperolok-oloknya. Wala tabakun, dan kalian tidak menangis, tidak terkesan, tidak tergugah hatinya dengan nilai-nilai yang agung yang terkandung dalam Al-Quran. Yang memberi peringatan kepada kalian bahwa kalian akan diazab jika tetap mempertahankan agama nenek moyang kalian, kesyirikan kalian, togut-togut kalian, dan tidak mau berislam, bertauhid, tidak mau tobat, tidak mau inabah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian kerasnya hati kalian, gunung saja, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana," seandainya kami menurunkan Al-Qur'an ini, "ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini, "ala jabal," kepada gunung, "la ra'aitahu," sungguh engkau akan melihat gunung itu, "khasyian," khusyuk, "mutasaddian," akan pecah-pecah saking takutnya, "min khasyatillah," akan pecah-pecah, retak-retak karena takut kepada Allah. Betapa kerasnya gunung itu dari batu, kan, sampai digambarkan akan khusyuk dan akan retak-retak karena takut kepada Allah. Sementara kalian tidak ada khusyuknya, tidak ada takutnya. Justru menertawakan. Betapa kerasnya hati kalian. Wa antum samidun. Dan kalian samidun. Yakni ghafilun. Kalian lalai. Kalian lalai. Hidup dalam kelalaian. Melalaikan. Al-Quran. Lalai dalam permainan-permainan yang sia-sia, lahu, ghina, nyanyian, dan yang lainnya. Di antara mereka ada yang jika mendengar ayat Al-Quran dibacakan, mereka menyanyi. Karena tidak suka mendengar ayat Al-Quran, justru mereka menyanyi-nyanyi. Menikmati nyanyian. Supaya lalai dari mendengar Al-Quran tersebut, mirip dengan kaum Nabi Nuh. Ketika didakwai, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka memasukkan jari mereka di telinga mereka supaya tidak mendengar. Fastaghshaw thiyabahum. Dan mereka menutup tubuh mereka, sudut mereka dengan pakaian supaya tidak melihat Nabi Nuh. Kalian seperti itu. Pengingkaran kepada mereka. Jangan seperti itu. Kalian dalam bahaya jika terus seperti itu. Sementara azifatil azifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Jangan. Seharusnya apa? Fasjudu lillahi wa'budu. Maka dari itu, oleh karena itu, fasjudu lillah, fasjudu lillah. Fa yani oleh karena itu, maka dari itu, sujudu lillah, sujudlah kalian hanya kepada Allah. Sujudlah kalian hanya kepada Allah, yakni sujud dalam salat. Sujud dalam salat. Jadi laksanakan salat. Sujud di sini mewakili kata salat. Kenapa kata sujud mewakili kata salat? Jadi bukan maksudnya disuruh sujud begitu saja. Ya. Tanpa sholat. Maksudnya ini sujud. Artinya sholat. Dan rukun yang paling agung, yang paling mulia dari sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Yang paling agung, rukun yang paling agung adalah sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, kata Nabi SAW. Keadaan seorang hamba paling dekat kepada Rabbnya saat dia sujud. Ya. Jadi ditinjau dari gerakan, itulah yang paling mulia. Meskipun berdiri, qiyam, ditinjau dari segi bacaan yang dibaca, lebih mulia karena saat berdiri, qiyam, itu yang dibaca Al-Quran. Sementara saat sujud dan ruku dilarang baca Al-Quran. Tapi ditinjau dari segi hay'ah, bentuk, keadaan, maka sujud itulah gerakan yang paling mulia. Jadi mewakili sholat secara keseluruhan. Artinya fasjudu lillah, artinya sholatlah kalian. Yang diantara, dan rukun yang termulia adalah sujud. Wa'budu. Dan ibadahilah Rabb kalian. Ibadahilah Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai ragam ibadah yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Al-Quran dan diajarkan dalam sunnah Rasul yang diutus ini, sholat dan yang lainnya. Jadi ubudu ini umum meliputi sholat dan yang lainnya. Dan terakhir, dengan membaca ayat ini, fasjudu lillahi wa'budu, ini merupakan salah satu ayat sajdah. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Al-Bukhari, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam sajada bin najmi, sujud ya tilawah ketika membaca surat An-Najm, wa sajada ma'ahu al-muslimun, dan sujud bersamanya kaum muslimin ketika itu, wal musyrikun, bahkan orang-orang musyrik, wal jin wal ins, seluruh jin dan manusia. Ini salah satu ayat sajadah yang disyariatkan, disunnahkan, mustahab jika sampai pada ini dibaca ayat ini, maka disyariatkan sujud tilawah. Barakallahu fikum. Dengan ini selesai tafsir surat An-Najm Alhamdulillah taala, dan kita akhiri sampai di sini. Tafadhal jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Astagfirullah.